Filipi pasal 4. Jadi, sampai subuh toni potoveku, botoni polentoraku, pakaromo pemparasaya komi ka ipue. Komi motona jadi tandaina, bago kunaria aselena. Komi motonon pakadambararaku. Sampai subuhku eudia, bo isintike, aku mpumpu merapi, ala komi mosangurara, iba tu pemparasaya ipue. Pada ku perapi ka vega rapa ku vo, tulungi mo besi rombai, ala mo saungurara bali. Ira no kerajaan tomo ante aku, non patolele kare babelo, no sangganing-gani ante iklemes, bo rua-rua ku sampo kerajaan tanina. Sanga ira narian ditulis riara buku no ala tala, to non pakatantu, isema matubu mabelo, sampe rika sae-saena. Sampe subuh pura-pura, neeme nonto madamba-damba, sabana komi no songurara ante ipue. Sanggani paku uli ka komi, neeme nonto madamba-damba. Komi kana malusu rara, rijain tau pura-pura. Toramu, mana masaeka, ipue marata. Neema kini-kini rara riaram pengele-ngele, tapi keni mo pura-pura riaram posambaya komi. Perapi monggari jai alatala, ante mo sukuru, pada belon wala tala tu neliung gari pempekiri manusia, karena mempakarora rantai, bo pekiri komi, tono saungurara ante Yesus Kristus. Kau puna, sampai subuh, para lu komi tunggai manton duaka, nuapa tona konona, nuapa to masipato rabila, bo nuapa tona nuana. Pekiri mo nuapa tona gasana, nuapa tona gayana, bo nuapa tona belo rai pentau. Tondoaka mo po kaingu to neliung gabelo, bo nuapa to masipato ratoya. Tuki mo nuapa to ni peguru, bo ni tarima komi ngari jaiku, na belo ka to niepe komi, na belo ka jonjo to nikita komi riarangga tubuku. Ane etu rapo via komi, ala tala pu katubua na belo, kana musanggani ngani ante komi. Ante na dambam pu uraraku, aku nantoya ipue, sabana vei-vei, komi nantulungi aku voumu. Da apa tuju ku manguli komi, da anantora aku bopia, tapi ninjaniku, da apa ria loga komi mempakatu pevai komi ke aku. Aku nanguli itu, da sabana aku nakabu, sabana aku ne guru mematubu masana, nau pe ivenu-venu katubuku. Ninjaniku mo natubu nakabu, pada ninjaniku vou natubu nelabi. Nipe guru ku mo akala matubu masana, mantingayong pengele-ngele katubu, na belo ka tempo na bosu tai, na belo ka tempo na rotai, na belo ka aku nelabi, na belo ka aku nakabu. Aku nompakule mantingayong pengele-ngele, ante petulungi Kristus, to nompakaroso aku. Nau pa etu, na belom pu umorara komi nan tulungi aku riara kasusa kurisei. Sampai subuh to Filipi. Ninjani komi mbotomo, tempo kareba belo pamula nani patolele ka komi, pada aku nompalasi propensi Makedonia, da aria to pemparasayan tanina, nasintubu nantulungi aku, mempapola bago itu, aga komi boto. Da aga itu, tempo aku dan aria ringata Tesalonika, da aga sanggani komi nompakatu pevai ka aku. Itu da abatuana, aku aga madota mantarima pevai komi. Tapi toni podotaku, alanggari po via komi itu, Maria aselena, toman tambai rasi ka komi. Nitarima ku puramo, pevai ngari jai komi, pada itu ka konona neliung gagana. Pura-pura pevai toni pakatu komi, nitarima ku mongari jai Epafroditus, sampe na gana puramo toni paraluku. Pevai komi itu, nasimbai eva pesomba tona vongi, toni konua boni podambarara alatala. Ala tala ku kana mempakagana ka komi, no apa pura toni paralu, nantuki kasugina toni labi-labina, tonaria ante Yesus Kristus. Kana ratoya borabila, umata pue ala tala, samperi kasae-saena. Amin. Paka sampe tabeku, ka pura-pura to pemparasaya Yesus Kristus risetu. Pada tarima tabe, ngari jai roa-roa tono sangganing-gani ante aku risei. Tarima vou tabe ngari jai pura-pura to pemparasaya risei, ne liu-liu pa, ira ngari sapo magau kaisar. Perapi tobe belong garijai pue Yesus Kristus. Musanggani-ngani ante komi pura-pura. Amin.